Kau cahaya penuh cinta, kau terangi jiwa yang gelap meraba. Kau pelita gelap dunia, kau kekasih. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Muhammad, ya Ibn Abdillah. Setiap kalbu kan merindu bila tahu betapa indah wajahmu. Waktu berlalu, zaman berganti, segala kisahmu abadi di dalam hatiku. Melewati segala duka dan derita, lewati caci maki, inat dan coba. Rasulullah akhlak yang begitu mulia, kasih dan cinta yang terpancar di dalam jiwanya. Ya Habibi, ya Mustafa, ya Muhammad, engkaulah sang cahaya. Teranglah hati dan jiwa-jiwa hamba, bersaksi semua akan akhlak yang begitu mulia. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Muhammad, kau cahaya penuh cinta, kau terangi jiwa yang gelap meraba. Kau pelita gelap dunia, kau kekasih, kau yang dirindu wajah-wajah.